Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sekarang kita akan bahas sebab-sebab munculnya bid'ah. Halaman 312 atau halaman berapa? 318. Di pertemuan yang lalu kita membahas ciri-cirinya alul bid'ah, dan ada sedikit taknik dari saya bahwa ciri-ciri yang dibawakan oleh penulis buku ini, Al-Ustaz Yazid, bahwa sebagian ciri-ciri tersebut ada yang memang ciri-ciri ahlul bid'ah, dan ada ciri-ciri yang mustarok, bersekutu di dalamnya baik ahlul bid'ah maupun orang awam. Sehingga untuk ciri-ciri yang sifatnya mustarok, yang orang awam pun punya ciri-ciri yang seperti itu, maka jangan sampai ketika kita ketemu dengan orang awam yang demikian, terus kita juluki dia apa? Ahlul bid'ah. Misalnya saya sebutkan ya, jahil terhadap, di sini disebutkan jahil terhadap tujuan syariat. Ini mah orang awam pun banyak yang tidak mengerti. Kemudian mengikuti hawa nafsu, itu juga orang awam seperti itu. Artinya sangat perlu hati-hati di dalam mencermati mana ahlul bid'ah sejati, mana yang apa? KW. Mana yang itu adalah pengikut bid'ah, tapi juga orang awam yang perlu dinasihati, didakwahi. Sebab-sebab munculnya bid'ah di sini disebutkan, di antaranya adalah jahil terhadap hukum-hukum agama. Misalnya sebagian orang mereka jahil di dalam masalah agama, sehingga apapun yang menurut akalnya adalah baik berarti itu boleh, sehingga mereka pun ketika disebutkan ini gak boleh, maka mereka menjawab tapi kan baik. Ini jawaban orang awam kebanyakan. Kalau kita sebutkan yang kadang-kadang agak sulit diterima, sulit diterima ini dan sulit dilaksanakan, misalnya larangan menulis sesuatu di nisan kuburan. Soal penguburan jenazah itu bagian dari syariat. Sekian banyak orang yang wafat di zaman Nabi, dan Nabi ikut. Apa sudah? Jazakallah khairan. Sekian banyak orang wafat di zaman Nabi yang Nabi ikut menguburkannya, dan tidak ada seorang pun di sana yang nisannya ditulis-tulisi sesuatu. Artinya syariat ini datang dengan aturan dalam penguburan manusia. Nah, di zaman sekarang nisan-nisan kuburan kaum muslimin paling tidak disebutkan namanya, gitu enggak? Tanggal lahirnya dan tanggal wafatnya. Sebagian lagi ditulisin misalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, atau nisan-nisan mereka ditulisi dengan yasin, atau ditulis sekelilingnya al-fatihah. Kaum muslimin kalau kita bilang tidak boleh nulis nama, mereka pasti akan berat hati. Masa nama aja nggak boleh? Nanti kalau nggak tulis nama mamaku gimana? Aku tahu ini kubur mana? Mana kubur mamaku, mana mamanya orang? Pun saya pernah menjawab seperti itu kepada seorang teman. Ya akhi, cuma nama. Masa nama doang nggak boleh? Dan para ulama kita mengatakan menuliskan nama mungkin di generasi anaknya itu adalah nama orang tuanya. Kita tidak pernah tahu di generasi-generasi seterusnya itu adalah sesembahan bagi orang-orang di zaman tersebut. Seperti Uwad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr yang sudah sering antum dengar ceritanya. Di zaman mereka, setelah mereka wafat, bagi kaum muslimin patung mereka, prasasti mereka itu hanya sekedar motivasi. Tetapi di generasi-generasi setelahnya, patung-patung ini bukan cuma sekedar motivator, tetapi malah justru jadi sesembahan. Lah orang kalau disebutkan seperti itu mereka bilang, tapi nah, maka muncullah bid'ah-bid'ah di dalam penguburan kaum muslimin, yang tadinya hanya sekedar maksudnya mau tulis nama supaya mudah mengenangnya atau mengenali kuburannya, mulai ditulisin yang lain. Yang bukan tadinya cuma sekedar tulisan, lama-lama jadi bangunan. Inilah sebab-sebab munculnya bid'ah. Yaitu manakala kaum muslimin, sebagian dari mereka jahil terhadap hukum-hukum agama. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Karena faktor hawa nafsu, karena jadi kadang-kadang jadilah di sana kebid'ahan dalam agama. Dan ini contohnya banyak. Sebutkan semua bid'ah yang ada di muka bumi ini. Insyaallah orang-orang yang mengikuti dan membelanya, kebanyakan mereka berbicara dengan hawa nafsunya. Ini tanggal berapa? Malam 13 ya? Ya. Kemarin malam kita dengerin ada di sana sini suara tua-tua masjid. Ada yang kasidahan, ada yang solawatan, ada yang ceramah dalam rangka untuk memperingati kelahirannya Nabi. Nanti kalau kita berdebat dalam masalah ini bahwa Nabi SAW melarangnya, maka kebanyakan kaum muslimin membela dengan hawa nafsunya. Nanti balik-balik lagi, kalau dibela ujung-ujungnya nanti, yang penting kan baik. Yang penting niatnya. Innamal a'malu binniyat. Paling nanti ujung-ujungnya itu. Yang ketiga adalah fanatik terhadap pendapat seseorang atau mazhab. Fanatik terhadap pendapat seorang guru yang kadang-kadang menyebabkan kaum muslimin jatuh ke dalam kebid'ahan. Apapun kata gurunya diikuti meskipun itu salah. Ketika gurunya mengatakan nanti kalau aku mati, sering-seringlah kalian datang ke kuburku. Kalau kalian menghadapi kesusahan, datang aja, main aja ke kuburku. Nanti ku sampaikan apa yang kalian mau kepada Allah. Seolah-olah orang ini apa? Pasti masuk surga, ya kan? Ya tanda? Seolah-olah dia pasti ya, berada di makam yang akan bertemu dengan Allah, yakni surga. Sama kayak asisten wali kota, terus dia ngomong, mampir aja ke kantor, nanti saya sampaikan sama Pak Wali. Itu kan berarti pasti ketemu, ya tanda? Mampir ke kuburku, nanti ku sampaikan sama Allah. Seolah-olah tempatnya adalah tempat yang akan bertemu dengan Allah. Di mana kaum muslimin akan bertemu dengan Allah? Di surga. Maka jadilah orang datang karena fanatik terhadap gurunya, sangat taklid buta dengan kiainya. Kemudian sebagian orang datang kepada kubur-kubur mereka membawa sesajen atau membawa sesembahan, dibuat jadwal malam-malam khusus, maka terjadilah bid'ah di sana. Orang mendatangi kuburan dengan niat untuk bertawassul. Yang tawassul kepada orang yang sudah mati itu bukan cuma sekadar bid'ah, tetapi justru syirik. Fanatik terhadap mazhab, meskipun kadang-kadang mazhabnya tak seperti itu. Misalnya bid'ah di malam kematian, sebagian kaum muslimin di malam hari setelah menguburkan seseorang, mereka punya acara kumpul-kumpul dan makan-makan. Dalihnya, ini pendapat Syafi'i. Ketika ditanya alasannya, mereka bilang, ini mazhab kami. Padahal kalau mereka belajar, ternyata Syafi'i tak seperti itu. Malah Imam Syafi'i memakruhkan, bahkan mengatakan ini termasuk kemungkaran. Kumpul-kumpul di rumah orang wafat, terus makan-makan di sana, itu termasuk pendapat yang diingkari oleh Syafi'i. Tapi orang di Indonesia kalau mengadakannya, alasannya adalah, ini kan Syafi'i, mazhab kami Syafi'i, Indonesia itu Syafi'i. Kalau kamu tidak mau tinggal di sana, di Arab, itu Hambali. Sebagian orang mengadakan kebid'ahan, misalnya di hari Jumat. Di hari Jumat sebelum khatibnya naik mimbar kan banyak pengumuman tuh. Pengumuman pertama, khatib yang akan mengisi adalah Ustaz Anu, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang akan menjadi muadzin adalah fulan. Infak Jumat minggu lalu adalah sebesar berapa? Dan kita doakan semoga keluarga kita yang sudah wafat diberikan oleh Allah kesembuhan, keselamatan, yang sakit diberikan kesembuhan. Mari kita hadiahkan untuk mereka Al-Fatihah. Kalau ditanya, Pak, kenapa? Mereka mengatakan, Syafi'i? Kita jawab, bukan, malah Hambali. Yang madhab yang bilang transfer pahala itu sampai, malah justru Hambali. Madhab yang bilang transfer pahala itu enggak sampai, malah Syafi'i. Kalau Anda bilang ini madhab Syafi'i, malah enggak sama dengan Syafi'i. Syafi'i malah enggak sampai. Ya, enggak ada yang namanya transfer pahala dalam madhab Syafi'i. Tapi orang kalau sudah fanatik dengan madhab, maka jadilah mengerjakan kebid'ahan. Di zaman sekarang bukan cuma fanatik mazhab, saya katakan juga fanatik ormas. Apa keputusan DPP itu yang diikuti, meskipun bertentangan dengan dalil. Misalnya sebagian ormas melakukan kebid'ahan dalam menentukan tanggal. Bulan Ramadan kapan, bulan Syawal kapan. Nabi SAW sudah memberikan cara. Berbeda halnya kalau seandainya Nabi tidak berikan cara. Misalnya ini. Antum kalau lagi wudu, tangannya 3 kali apa sekali apa 2 kali atau berapa? Rata-rata berapa? 3 kali. 3 kali itu kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri atau kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri. Yang benar yang mana? Kanan-kanan-kanan, kiri-kiri-kiri atau kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri? Yang mana yang benar? Yang benar dua-duanya benar. Yang penting dulu kan kanan. Kanan, kanan, kanan, kiri, kiri, kiri, mana duluan? Kanan. Halo, halo. Mana duluan? Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, mana duluan? Kanan. Yang penting duluan? Kenapa demikian? Karena Nabi tidak mengajarkan soal yang mana duluan. Soal kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri atau kanan, kanan, kiri, kiri, kiri. Yang penting duluan kanan. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syani kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang untuk mendahulukan yang kanan dalam bersisir, dalam memakai sendal, di dalam bersuci. ya. Dan dalam segala hal yang beliau anggap baik, yang penting kanan. Tapi tidak ada tuntunan khusus apakah kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, ataukah kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dalam masalah ini Nabi tidak berikan cara secara khusus, maka antum boleh pilih yang mana aja. Tapi kalau seandainya ada sesuatu yang diberikan oleh Nabi sebuah cara, maka ikuti caranya Nabi. Cara penentuannya Nabi SAW dalam menentukan sebuah tanggal, apalagi itu berhubungan dengan ibadah besar, yang ibadah itu dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin, seperti berpuasa di bulan Ramadan dan berhari raya di tanggal 1 Syawal, Nabi SAW berikan caranya. Kata beliau, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Berbukalah kalian, yakni bersatu Syawallah dengan melihat hilal. Fa in ghummi 'alaikum, ya, kalau seandainya tertutup, ya, seandainya tertutup atau terjadi mendung sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka genapkan menjadi 30. Nabi kasih cara, bisa lihat, lihat. Nabi tidak memberikan cara apakah dengan mata atau dengan alat, sehingga kalau ada yang bisa dengan mata telanjang kelihatan, selesai. Bila tidak kelihatan kecuali dengan bantuan alat, maka gunakan, gak masalah. Karena Nabi tidak berikan cara khusus, yang penting lihat. Kalau tak kelihatan, baik dengan mata telanjang maupun dengan alat, maka gunakan perhitungan besoknya adalah tanggal 30. Selesai, itu caranya Nabi. Barang siapa yang bikin cara yang lain, maka termasuk kebidahan. Lalu sebagian orang mengatakan, tapi kalau di DPP kami, di ormas kami, ketentuannya begini. Bagaimana caranya? Kami lakukan hisab. Tapi ru'yah gak kelihatan. Ya gak apa-apa, yang penting kalau DPP sudah mengeluarkan surat edaran pusat, disebarkan lewat masing-masing cabang, cabang-cabang keranting, atau sekarang paling mudah pakai WhatsApp, sudah beredar ke sana kemari, maka selesai. Maka semua yang menjadi anggota ormas kami harus ikut hisab. Ini yang namanya fanatik ormas, meninggalkan caranya Nabi, mengambil cara yang lain, maka jatuhlah mereka ke dalam kebidahan. Meskipun ormas yang bersangkutan maunya anti TBC. Tahu TBC? Tahayul bid'ah khurafat, alias khurafat. Yang keempat, menyerupai orang kafir dan taklid kepada mereka. Di antara penyebab orang jadi melakukan bid'ah adalah suka menyerupai orang kafir dan taklid kepada orang kafir. Orang kafir punya peringatan kelahiran Nabi Isa. Namanya apa? Natal. Orang muslim bilang, wah kita gak mau, jangan kalah dong. Masa orang aja yang punya kelahiran nabinya, kita harus punya juga. Apa namanya? Maulid Nabi. Ada yang namanya kenaikan Isa al-Masih. Masa orang kafir aja yang punya kenaikan, kita harus punya juga. Agama kita lebih sempurna, cari yang naik-naik. Apa itu? Isra Mi'raj. Orang kafir punya peringatan tahun baru Masehi. Oh, jangan kalah juga. Apa peringatan kita? Tahun baru Islam. Ini kebiasaan suka ngikut-ngikut orang kafir. Orang kafir punya apa, kita maunya punya apa juga. Apa contoh yang lain? Hah? Apa? Orang punya telur Paskah, kita juga punya telur Maulid. Ya. Itu kan kalau di peringatan Maulid Nabi, banyak kan pohon-pohon pisang dimasukkan. Baru ditusukin telur-telur. Ya tuh enggak? Pakai itulah, benang sulam. Menggelantung-gelantung warna-warni. Enggak mau kalah juga orang, ya. Orang punya pohon Natal, kita punya pohon Maulid. Ya. Ini jadinya apa? Jadilah masuk kaum muslimin ke dalam bid'ah gara-gara kebiasaan suka menyerupai orang kafir dan taklid kepada mereka. Nah, yang kelima adalah bergantung dengan perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Suka ikut-ikut syubhat. Kalau maulid dulu syubhatnya itu, mungkin sudah baca tulisan saya yang terbaru, kalau syubhat maulid di zaman dahulu itu tumbang sudah, selesai. Orang bilang mau bid'ah hasanah, bisa dibantah. Orang bilang ini kan baik, bisa dibantah. Ini kan syiar, bisa dibantah. Ada lagi orang di zaman sekarang bilang antum juga bid'ah, masalahnya antum gak ada di zaman Nabi. Mukalo juga gak ada di zaman Nabi, kamu bid'ah juga ya. Terus ada juga orang mengatakan zakat kan di zaman Nabi pakai kurma, kenapa kita pakai beras? Berarti zakat pakai beras bid'ah dong. Ya. Kita tambahin lah, uang rupiah enggak ada zaman Nabi. Berarti kalau kamu udah pakai beras, pakai kamu pakai apa? Pakai rupiah juga bid'ah, enggak ada zaman Nabi. Ini menunjukkan orangnya enggak paham apa itu bid'ah. Bid'ah kan sudah ada jelas kan yang empat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikerjakan. Bila Nabi mau, mudah untuk mengerjakannya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, tidak ada halangannya. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mau, motivasi yang sama yang orang kerjakan di zaman sekarang juga di zaman Nabi juga ada. Lalu orang di zaman sekarang datang dengan syubhat baru. Sebenarnya bukan baru sih. Syubhat lama, cuman orang enggak ngeh. Tapi jadi ngeh manakala yang ngomong adalah dai yang seolah-olah sunnah. Karena berjenggot juga. Karena lulusan luar negeri juga. Pengikutnya banyak juga. Bahkan yang lebih mantap lagi bisa sebutkan letak-letak ayat. Ketika yang bicara adalah orang yang viral, maka banyak kaum muslimin yang tadinya syubhat seperti enggak pernah diperhatikan, malah jadi ngeh. Apa itu? Perkataan bahwa maulid Nabi itu tidak masalah, yang penting dia kan cuma adat istiadat. Adat istiadat itu kalau tidak bertentangan dengan syariat maka tidak mengapa. Itu pun keyakinan saya. Saya pun punya keyakinan bahwa adat istiadat itu ada dua. Ada yang bertentangan dengan syariat maka dia haram. Seperti menggunakan koteka. Atau adat istiadat orang Papua mau dibawa kepada kaum muslimin jadi perempuannya hanya pakai jerami saja. Itu adat istiadat haram. Adat istiadat mandi waktu hamil 7 bulan didudukkan di pakai dengklek di depan rumah, tetangga-tetangganya bisa lihat semua ini ibu hamil mandi, suami-suaminya orang ikut ngintip ya, ikut memvideokan, maka ini haram. Ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat, misalnya adat istiadat cium tangan ketika anak mau pergi sekolah atau pulang sekolah. Ini tidak bertentangan maka tidak mengapa. Lalu maulid Nabi dianggap sebagai bagian dari adat istiadat yang tidak bertentangan. Maka kita jawab, betulkah bahwa maulid Nabi itu cuma sekedar adat istiadat? Pada hakikatnya yang pertama tidak. Pada hakikatnya setiap orang yang mengisi maulid Nabi, mereka punya keyakinan mengisi itu dalam rangka menjadikan surga dan pahala sebagai motivasi. Cerita tapi bukan bermaksud ria. Dulu kecil saya juara MTQ. Karena sering juara MTQ, maka sering diundang ke sana kemari untuk ngisi peringatan-peringatan. Mama saya dulu bilang gini, "Nak, nanti kamu kalau dikasih uang, pasti dikasih uang." Bilang gini ya, "Jangan, Pak, jangan, Pak." "Jangan, Pak, jangan, Pak. Jangan mau ya dikasih uang. Kamu harus cari pahala." Meskipun ya kalau "Jangan, Pak, jangan, Pak," tapi mau. Namanya anak kecil, kalau dikasih uang dia pikir silver queen, gambar, kelereng. Hah? Jadi pahala, jadi mengerjakan seperti itu, baik yang ceramah maupun yang ngisi tilawahnya, itu semua niatnya cari pahala. Saya tanya, kalau pahala itu masalah adat istiadat atau agama? Ibadah atau adat? Ibadah. Coba tanya kepada ustadz-ustadz yang jadi pengisinya. Atau ustadz yang bersangkutan kalau diundang ngisi pengajian maulid Nabi. Ustadz cari apa? Kita tanya, boleh enggak cari popularitas, cari amplop dan hal-hal duniawi? Insyaallah yang bersangkutan akan bilang jangan. Loh, bukankah kalau adat kita niatkan cari duit pun enggak apa-apa? Itu tidak. Kalau itu adat loh. Pada kenyataannya, Maulid Nabi itu memang bukan cuma sekedar adat. Buktinya tak seorang pun dari orang-orang kafir merayakan peringatan Maulid Nabi, kecuali Maulid Nabinya mereka. Yang dimaksud adalah Nabi Isa dengan perayaan Natal. Tapi peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak ada yang mengerjakannya. Sepanjang sejarah yang saya tahu, yang mengerjakan Maulid Nabi cuma umat Islam. Pertanyaannya, apakah itu benar adat atau ibadat? Kalau adat, maka orang kafir pun bisa melakukannya. Misalnya cium tangan. Orang kafir itu kadang melakukan. Ya tanda? Coba lihat di SD-SD umum. SD-SD umum, kalau pagi itu kan ada yang diantar pakai motor, ada yang diantar pakai mobil. Yang muslim, cium tangan. Yang kafir, cium tangan. Kalau kita lagi akad nikah dan resepsi, misalnya orang Bugis pakai baju bodoh, bisakah baju bodoh ini pakai orang kafir? Bisa. Bahkan orang kafir memang kadang melakukannya. Maka beda. Maulid Nabi itu bukan cuma sekedar adat, itu ibadat. Antum bisa cari artikel saya yang saya tulis tadi siang. Ya. Ustaz, memangnya kenapa sih kalau memang itu ibadat? Ada bisa jawab? Ini pertentangannya antara Maulid Nabi itu adat apa ibadat? Ya. Sebagian ustaz yang menyesatkan umat, mereka bilang ini cuman adat. Sehingga karena adat tidak bertentangan dengan syariat, itu baik maka boleh. Kita bilang tidak, ini adalah ibadat, karena dia ibadat maka haram. Apa korelasinya? Ada yang tahu? Karena hukum asal ibadah adalah haram, terus sampai ada dalil yang mensyariatkan. Adakah syariat Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan Maulid Nabi? Kita lihat. Nabi SAW kerjakan? Tidak. Kalau Nabi mau, bisa dikerjakan? Bisa. Kalau Nabi mau, susah ngerjakannya? Tidak. Motivasinya orang di zaman sekarang mengadakan maulid apa? Membangkitkan cinta kepada Nabi. Apakah ini tidak pernah ditumbuhkan Nabi di zaman beliau? Ditumbuhkan. Motivasinya di zaman Nabi juga ada. Tapi Nabi tidak kerjakan, inilah yang disebut dengan bid'ah. Yang keenam adalah hanya berpegang pada akal semata. Ya, ini nyambung dengan mengikuti hawa nafsu. Karena hanya menggunakan akal, tidak mau pakai dalil, maka jadilah banyak bid'ah di mana-mana. Pakainya pakai akal. Timbangannya adalah baik tidak baik. Contohnya misalnya bid'ah dalam asma dan sifat Allah. Ada orang mengatakan, jangan mengatakan Allah ada di atas langit, tapi katakan Allah di mana-mana. Ini bid'ah dalam asma dan sifat. Kalau ditanya apa dalilnya? Akal dalilnya. Mereka bilang kalau Allah ada di atas langit, maka Allah kayak lampu. Kalau ada Allah ada di atas langit, berarti Allah punya tempat. Padahal tempat itu yang ciptakan adalah Allah sendiri. Masa Allah dikukung oleh ciptaannya sendiri? Allah itu punya kaki. Mereka bilang, enggak, Allah enggak punya kaki. Nah, bid'ah dalam asma dan sifat. Ketika ditanya dalilnya kenapa Allah tidak punya kaki, maka jawabannya adalah, kalau kita bilang Allah punya kaki, berarti Allah kayak kita. Itu namanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalilnya akal. Padahal kalau dalilnya adalah iman, maka jawabannya adalah, Allah punya kaki dan saya beriman bahwa Allah punya kaki. Bagaimananya enggak tahu, selesai. Yang penting beriman. Wong kaki kita dengan kaki meja aja beda. Allah punya makhluk namanya monyet. Allah punya makhluk namanya manusia. Apakah kaki monyet dengan kaki manusia sama? Enggak. Apakah kalau disebutkan kaki berarti bentuknya hanya satu? Enggak. Pokoknya Allah punya kaki dengan kemuliaan Allah. Bentuknya enggak tahu. Yang penting beriman. Ketujuh, sebab munculnya bid'ah adalah bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kejelekan dan ikut dalam obrolan mereka. Ya, ini bergaul dengan orang-orang yang suka bikin syubhat. Kalau di zaman sekarang bukan cuma bergaul, tetapi juga nonton YouTube. Nonton YouTube, nonton Instagram yang sembarangan. Semua masuk, semuanya ditonton. Sebagian orang ada yang punya slogan ngaji merdeka. Ya. Ini orang-orang enggak ngerti tentang manhaj. Orang-orang yang menjerumuskan diri mereka ke dalam campur aduk. Dan saya katakan ngaji merdeka itu sok pintar. Kenapa? Prinsip ngaji merdeka adalah ambil dari semua ustadz. Yang penting ada baiknya, ambil. Enggak suka, buang. Ada baiknya, terima. Ada buruknya, tinggalkan. Ini namanya sok pintar. Kenapa sok pintar? Karena dia lebih bisa memilah-milah. Oh, ini ustadz baik, ambil. Oh, ini ustadz buruk, buang. Jadi, bisa milah sendiri. Kalau begitu, harusnya jangan belajar. Tapi apa? Ngajar. Akhirnya semua orang mencampur adukkan di kepalanya. Ada yang komen di salah satu status saya, dia bilang gini, manhaj salaf termasuk yang menjadi rujukan saya, tetapi bla bla bla bla. Terus saya jawab, kalau memang manhaj salaf salah satu rujukan antum, sementara siapapun yang tidak bermanhaj salaf pasti ada bid'ahnya, berarti antum sedang mencampurkan antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Bagaimana bisa seseorang mengatakan manhaj salaf salah satu? Manhaj salaf itu bukan pilihan. Manhaj salaf itu the track-nya. Kalau antum keluar dari itu dan antum memilih ini sebagai bagian darinya, atau antum bilang ini salah satu pilihan, ini juga, maka selain jalan yang lurus, antum memilih juga jalan yang bengkok. Padahal Nabi SAW suatu hari membuat sebuah garis yang lurus. Nabi mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqimin fattabi'uh. Nabi SAW mengucapkan ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini garis yang lurus, jalanku yang satu. Maka ikuti jalan yang satu ini. Kemudian Nabi bikin jalan-jalan di kanan dan kirinya seperti tulang ikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa hadhihi subul." Sedangkan yang ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan-jalan syaitan. Coba kalau antum mau menggabungkan salah satu, kata-kata salah satu ya, salah satu dari prinsip antum adalah mana salaf yang lurus, maka antum menggabungkannya dengan jalan apa? Dengan jalan syaitan. Selain sunnah yang antum ikuti, bid'ah juga. Dan saya katakan, bagaimana cara antum membedakan mana sunnah, mana bid'ah? Jawabannya satu. Hawa nafsu. Mana yang senang di hati antum, ikuti. Mana yang enggak, tinggalkan. Itu kan sebenarnya. Sebenarnya nafsu. Kedelapan, diam dan menyembunyikan ilmu. Termasuk diantara penyebab seseorang atau kaum muslimin jatuh ke dalam kebid'ahan adalah adanya sebagian orang yang tahu bid'ah itu dilarang, tapi didiamkannya. Misalnya sebagian da'i, mereka kalau diundang, maka mereka diam. Karena nanti kalau bicara, katanya nanti bisa membuat perpecahan. Maka sebagian orang ada yang bilang gini, tidak usah bicarakan bid'ah-bid'ah maulid Nabi, nanti orang berpecah. Terus orang diam. Karena orang diam, akhirnya orang jatuh ke dalam kebid'ahan tanpa mereka sadari dan mereka tidak pernah tahu. Karena da'i yang tahu justru diam. Bukan juga berarti kemudian di segala tempat, segala waktu kita bicara tentang bid'ah, enggak. Ya. Ada waktu-waktunya. Misalnya malam ini malam kematian, kita datangi rumahnya orang, kita diundang, kita datang, terus orang lagi yasinan, terus kita bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, ya, enggak juga begitu. Ada waktunya, ada tempatnya, ada cara-cara penyampaiannya. Tapi tidak boleh diam manakala ada kesempatan. Seperti perkataan, tidak usah disinggung soal bid'ah, itu kan masalah khilafiyah. Nanti kalau disinggung-singgung, nanti orang berpecah. Kapan ngomongnya? Jangan sama sekali. Kalau jangan sama sekali, berarti kita menyembunyikan ilmu. Nabi SAW mengatakan, man kata ma'ilman aljamahullahu yawman qiyamati bilijami minan nar. Siapa yang tahu suatu ilmu terus disembunyikannya, maka Allah akan kekang dirinya nanti di hari kiamat dengan tali dari api neraka. Nabi bilang tiap Jumat, tiap Nabi ngomong bid'ah itu tiap Jumat loh, tiap minggu. Terus kalau kita bilang jangan bicara bid'ah, nanti orang berpecah, terus kapan? Anda mau ikuti dakwah ala siapa? Karena Nabi SAW tidak kaku lidah beliau dalam mengucapkan kata bid'ah. Ya. Oke lah, mungkin ada sebagian yang berpendapat, mungkin kata-kata bid'ah ini mungkin perlu diperhalus sedikit dengan perkataan tidak dituntunkan. Tidak masalah, mungkin itu hanya metode melihat tempat, melihat waktu. Misalnya saya mampir ke tempatnya istri saya di kampung yang tidak pernah ada di sana kajian-kajian ilmu. Ilmu hanya seperti itu, turun-temurun. Kemudian misalnya saya diminta untuk kultum, terus ditanya tentang suatu masalah dan saya tahu itu bid'ah. Khawatirnya orang kampung kemudian jadi ribut atau semacamnya, padahal saya cuma pendatang, maka bisa jadi saya mengatakan, itu Pak adalah sebuah kegiatan yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Saya perhalus bahasa saya dari kata bid'ah menjadi sesuatu yang tidak dituntunkan dalam rangka untuk melembutkan hati dan supaya orang bisa menerima. Ini metode. Bisa jadi metode ini dipakai, tergantung tempat dan waktunya. Tapi kalau diam sama sekali, lalu kita mengatakan, ya itu ya khilafiyah, enggak apa-apa, ada dua pendapat. Jadi kita di sini kalau ini ada maulid Nabi, ya enggak apa-apa juga, itu ada khilaf ulama. Di sini Pak, kalau atau Mas, di sini kalau malam Ramadan orang ramai ke kuburan dulu. Tiap malam Ramadan Pak? Iya, tiap malam Ramadan. Oh, ya itu memang ada juga sih amalan seperti itu. Itu ya ada khilaf ulama lah. Nama juga adat istiadat gitu. Jadi betul-betul ditutupi. Nah, ini yang enggak boleh. Sebagian dai ada yang demikian. Karena pengen selamat. Karena pengen semua orang suka sama dia. Dan supaya bisa makan. Ya. Apa maksud saya supaya bisa makan? Supaya semua orang bisa ngundang. 300 ribu, situ 450 ribu, situ 350 ribu. Kalau saya ngomong ini, enggak dipakai lagi nanti. Nanti kalau enggak dipakai lagi, kurang uang. Ya. Hitung-hitung lebih berapa. Cicilan rumah, cicilan motor. Ya. Akhirnya enggak bisa makan. Karena takut tidak bisa makan, maka diam. Bahkan saya tambahkan, kalau di zaman sekarang ada bukan hanya cuma diam, di zaman sekarang ada yang diam plus membantah, tapi mau juga dibilang sunnah. Ya, saya katakan kalau dai ahlul bid'ah itu gentleman. Ini bid'ah, saya tahu, tapi bid'ah sana, selesai kan? Yang penting dia tahu bid'ah, ya tidak? Iya, ini bid'ah, terus kamu apa? Itu gentleman. Tapi ada orang yang mau setengah-setengah, pengen kesini, pengen kesana. Mereka bilang, jangan suka mempermasalahkan amal ibadah orang. Kita ini semakin banyak ngaji, harusnya semakin berakhlak. Jangan terlalu banyak ngurusin amalan orang. Urus amal diri sendiri dulu. Betul sih. Tapi apa maksud Anda? Kalau dalam konteks, ya, dalam konteks keikhlasan mungkin. Tapi dalam konteks menjelaskan mana sunnah, mana bid'ah, Anda harus jelaskan dengan gamblang. Ya. Paham gak maksud saya? Perlu saya contohkan namanya? Ada sebagian dai di Balikpapan nih. Ngisi di ITK. Mana lagi ITK? Ngisi di ITK. ngisi di Baitul Mubarak, ngisi di Istiqlal, ngisi di rumah sakit umum, ngisi di Wika, di mana-mana khutbahnya itu-itu aja. Intinya adalah gak usah bicarakan bid'ah, gak usah bicarakan amalan orang, pikirin diri sendiri dulu. Jangan sok sunnah sendiri. Nah terus orang kami ini cuma menjelaskan bid'ah itu dilarang, selesai. Kami juga gak pernah maksa kok. Ada yang mau ikut sunnah, alhamdulillah. Dia meninggalkan bid'ah, alhamdulillah. Dia mau tetap pada amalannya, ini cuma tugas kami sebagai dai untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Kalau kemudian ada orang mau jadi, kalau di seberang sana ada ahlul bid'ah, enak, gampang ngomongnya. Bilang memang mufle itu salafi, wahabi, selesai. Memang enggak masalah. Gitu, itu fair. Gitu. Tapi ada yang mau di tengah-tengah. Ya, ada yang mau di tengah-tengah kayak gini loh. Ini STM Negeri 1. Ini STM Pangeran Antasari. Sudah kelahi nih. Di tengah-tengah ada yang sok bijaksana. Jangan anu dilemparin enggak itu semuanya? Ya. Ya, jangan, jangan. Enggak usah, itu kan amalannya orang. Tapi sebenarnya cenderung ke sono gitu. Tinggal dua lagi, saya kebut. Yang ke-9 adalah berpedoman pada hadis yang lemah dan yang palsu. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa hadis palsu dan hadis lemah itu banyak yang membuat kaum muslimin menjadi pelaku-pelaku bid'ah, mengerjakan amalan-amalan baru yang tidak sesuai dengan sunnah lantaran berpedoman pada hadis-hadis yang tidak sahih. Misalnya kebiasaan kaum muslimin suka baca yasin di kuburan. Itu pakai hadis-hadis yang lemah. Yang terakhir adalah sikap melampaui batas. Berlebih-lebihan. Saya contohkan misalnya berlebihan kepada orang soleh. Sehingga sebagian orang ada yang mengkeramatkan sebuah kuburan yang kuburan itu diklaim sebagai kuburan orang soleh. Lalu kemudian berdoa di sana, melakukan ritual amalan di sana. Dan jadilah mereka jatuh ke dalam bid'ah. Padahal kalau seandainya ada kuburan yang boleh untuk dikeramatkan di muka bumi ini, maka kuburan yang paling pantas adalah kuburan Nabi SAW, dan orang yang pertama kali mengkeramatkannya adalah para keluarga dan sahabat Nabi SAW. Dilakukan oleh mereka? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Sisa 2 menit rupanya. Abu Zaki, mana Abu Zaki? Abu Zaki? Itu memang betul terlambat 2 menit kah? Coba yang punya handphone ini jam berapa? 19 berapa? Pas. Berarti yang di sana yang kecepatan. Iya. Apa itu manhaj muwazanah? Ini yang jawabnya panjang-panjang ya. Azan aja dulu. Oh. Apakah khutbah Jumat yang mukaddimahnya tidak menyebutkan kullu bidatin dhalalah termasuk mendustakan Nabi? Jawabannya tidak. Itu adalah khutbatul hajah, dan khutbatul hajah hukumnya sunnah. Bila memulai khutbah dengan khutbatul hajah, maka ini lebih sempurna. Bila pun tidak, maka tidak mengapa. Saya, kalau khutbah, isi khutbahnya saya sudah prediksi ini tidak terlalu panjang, maka saya pakai khutbatul hajah utuh. Tapi kalau khutbahnya isinya agak panjang, maka saya ringkas dulu bagian depannya, ya, supaya tidak terlalu panjang durasinya. Jadi ada ikhwan yang bilang gini, Ustadz gini, innal hamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam, cuman begitu berarti, oh ini berarti isinya panjang, dia sudah hafal kemana saya khutbah, dia ikut soalnya ya. Kalau innal hamdulillah fa inna salatu, oh berarti pendek gitu. Kalau panjang dia tidur ah. Ustaz, apa itu manhaj muwazanah? Ringkasnya, muwazanah itu adalah seseorang menyebutkan kebaikan sesuatu sembari menyebutkan keburukannya, atau menyebutkan keburukannya sembari menyebutkan kebaikannya, sehingga harus tawazun, harus seimbang. Misalnya seseorang mengatakan jamaah tabligh itu ada penyimpangannya. Apa penyimpangannya? Mereka punya bid'ah namanya khuruj, terus mereka itu suka menyebutkan hadis-hadis lemah palsu. Tapi jamaah tabligh itu baik juga. Masalahnya mereka suka keliling-keliling kampung ngajakin orang sholat. Jadi ada baiknya ada buruknya. Paham? Nggak paham. Nanti orang akan mengatakan terus sesat atau enggak, kan gitu. Orang akan berhenti sampai di situ dalam keadaan bimbang. Jadi jamaah tabligh ini baik atau enggak? Paham ya? Itu namanya muwazanah. Apakah setiap orang yang melakukan seperti itu jatuh ke dalam manhaj sururiyah muwazanah? Jawabannya belum tentu. Karena bisa jadi ada yang memang belum tahu tentang hukumnya. Tapi bila ada seorang dai yang memang kebiasaannya begitu, semua digitukannya, maka iya manhajnya ini namanya sururiyah muwazanah. Yani membuat orang bingung. Di satu sisi ingin menyebutkan keburukannya, di satu sisi enggak berani dimusuhi orang. Ingat, dakwah itu enggak mungkin enggak pasti punya musuh. Tidak mungkin tidak pasti punya musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya musuh. Kalau ada seorang dai mau dakwah tapi mau disenangi semua orang, ini munafik. Dai nifak. Kalau ada seorang dai ingin berdakwah tapi pengen semua orang jadi temannya, apapun ormasnya, apapun hizbinya, apapun manhajnya, maka ini dai munafik. Jauhi orang-orang seperti itu, karena antum tidak pernah tahu kapan dia berbicara sunnah, kapan dia berbicara bid'ah. Kalau di istiqomah kayak sunnah, kalau hampir ke Islamic Center kayak bid'ah. Ya, kalau nanti bicara soal jenazah dalam kitab fikih bisa kayak sunnah. Tapi ketika sudah diundang nanti dalam acara-acara peringatan kematian 1000 harian, 100 harian, nanti kayak bid'ah. Orang seperti ini harus dijauhi, karena ini orang muka dua. Masih mending kalau mau bid'ah aja, selesai jadi anda hitam. Kalau pengen setengah-setengah hitam putih, maka antum nipu umat. Dan ini ciri-cirinya adalah dai yang seperti ini adalah pengen semua orang suka sama dia, pengen setiap dakwahnya enggak ada musuhnya. Nah, yang benar itu adalah kalau dalam tahdzir tidak ada muwazanah. Bila dalam konteks tahdzir maka tidak boleh muwazanah. Ini yang saya dengar dari guru kami Syekh Sulaiman Ruhaidi ketika menasihati salah seorang ustaz yang di dalam salah satu ceramahnya seperti muwazanah. Dinasihati bahwa kalau kamu sedang menyebutkan kesesatan sesuatu, maka jangan sebutkan kebaikannya, nanti umat bingung. Misalnya kamu sebutkan ISIS itu khawarij, selesai. Jangan sebutkan lagi ISIS itu khawarij, tapi bagus juga sih soalnya. Nanti orang akan bingung. Jadi sebenarnya boleh atau enggak? Jadi baik atau tidak? Paham ya? Hizbut Tahrir itu dia itu punya penyimpangan dalam masalah azab kubur. Ya, tapi ada baiknya juga. Masalahnya hanya mereka yang berani mendemo pemerintah. Itu baiknya. Ya. Maka ini namanya muazanah. Muazanah tidak boleh dalam konteks tahrir. Saya punya teman baru berhenti dari bank. Saya punya teman baru berhenti dari bekerja di bank. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan dia istiqomah. Ingat, setelah berhenti dari bank, tidak mesti hidup Anda nyaman. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan buruk karena Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Bila kita punya keyakinan dan bila kita punya usaha untuk menggapainya. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya, tidak semua orang bisa demikian. Ada yang dengan kadar keimanannya dia semakin diuji. Setelah dia keluar dari bank, dia semakin terpuruk. Ada. Ya. Maka ini harus yang namanya istiqomah. Karena bila tidak istiqomah, bakal balik lagi. Saya punya teman dulunya kerja-kerja di riba, di bank. Sekarang jualan sayur. Alhamdulillah, saya lihat semakin lama dan saya mendoakan dia semoga semakin lama semakin tumbuh ekonominya. Ya. Tapi satu hal, mentereng jadi pekerja bank terus turun kelas jadi tukang sayur itu tidak bisa dikerjakan oleh orang yang punya gengsi tinggi. Ya. Beliau jual perabotan rumahnya yang dulu dibeli dari hasil riba. Bolehkah kalau kita beli? Jawabannya boleh. Ya. Yang haram adalah bagian dari ribanya. Sekarang seandainya dia punya harta, kemudian dia ingin taubat, ya, misalnya teruskan soft. Misalnya dia, ya, setelah berhenti dari bank tidak punya pendapatan apapun dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan primernya, maka sebagian ulama ada yang bolehkannya. Misalnya gini, hari ini bekerja berhenti dari bank, terus tidak punya pendapatan, ada sisa-sisa duit yang kemarin. Saya pernah dengar dari guru kami Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau mengatakan boleh digunakan untuk yang primer saja. Misalnya yang makan, minum, dimana kalau kamu tidak makan dan minum dari uang hasil yang dulu, kamu bisa meninggal, anak-anakmu bisa meninggal, maka boleh untuk yang primer, tidak untuk yang sekunder. Makan primer gak? Minum? Listrik? Air? Kontrak rumah? Primer insya Allah. Data buat YouTube? Tersier. Ya. Mobil, motor, ya. Yang sekunder dan tersier tidak boleh. Sedikit lagi deh, ya. Sekolah Anda mengadakan maulid Nabi, tadi Anda membantu kegiatan tersebut tapi tidak ikhlas, berdosakah? Iya, antum berdosa. Nah. Kalau sudah membantu itu namanya, ya. Mungkin maksudnya dipaksa guru agamanya kali gitu, ya. Di absen lagi, kalau tidak datang kurangi nilainya, mungkin begitu. Kalau terpaksa ya insya Allah tidak mengapa. Tapi harusnya sih enggak, ya, harusnya jangan. Mereka suka menggunakan dalil Rasulullah berpuasa di hari Senin karena bersyukur dengan kelahiran beliau. Maksudnya buat maulid Nabi. Kalau gitu perayaan maulid Nabinya setiap hari Senin, jadi tiap minggu ada. Lah orang maulid Nabi tiap minggu atau tiap tahun? Kita nyambung, ya. Betul, Nabi SAW bersyukur, ya. Maka ingin beliau mengatakan saya ingin bersyukur dengan cara saya ingin ketika amalan saya diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Ya, ini puasa Senin dan Kamis. Tapi itu bukan dalil sama sekali untuk mengadakan maulid Nabi, karena maulid Nabi yang pada realitanya dikerjakan orang-orang itu tanggal 12 Rabiul Awal, yang harinya tidak mesti Senin. Kemarin malam maulid dan hari apa? Selasa. Kenapa anda bikin malam Senin sekalian? Enggak kok, saya malam Senin. Oke, kalau dia dibikin hari Kamis, apa anda bikin Senin juga? Ya. Kalau mau, tahun mingguan sekalian. Dengan cara apa? Puasa. Ya, kalau pakai dalil itu berarti puasa Senin. Nah, terus kalau pakai dalil itu, antum coba lihat kalender Hijriah. Tanggal misalnya antum lahiran tanggal 1 Januari tahun 2000 misalnya gitu. Nah, coba antum lihat di kalender Hijriah 1 Januari 2000 itu hari apa? Misalnya hari Jumat. Nah, kalau antum mau pakai dalil itu berarti setiap hari Jumat antum puasa. Apa begitu? Enggak juga. Ya, karena memang tidak ada dalil yang demikian. Ustaz, Bapak Ibu saya setiap malam Jumat melaksanakan yasinan di masjid, apakah termasuk bid'ah? Iya, ini namanya bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah idhafiyah? Yaitu kebid'ahan, tambahan-tambahan dalam ibadah yang dilekatkan pada sebuah ibadah yang sudah ada. Membaca Al-Quran itu bid'ah atau sunnah Nabi? Sunnah. Membaca surat Yasin itu sunnah Nabi atau bid'ah? Sunnah. Tetapi ketika dibuat rutinitas dengan malam khusus, dengan ritual khusus, ya, pada kesempatan khusus, jadilah dia idhafiyah, yaitu merutinkan sebuah amalan yang tidak Nabi SAW khususkan. Nah, wallahu a'lam bishawab.